Sa Timotius pasai limong. Bek keh gata bengeh ngon haba nyang kruh atuh ureng nyang lebeh Tuhan ni bak gata. Tema pakat keh gop nyan. Begedengo haba gata seulah-ulah gop nyan ureng cik gata. Menancit pesanut keh bubena ureng-ureng sibago cedara. Dan inong-inong tuha sibago ma. Inong-inong muda gata pujut sibago ado. Ngon sikup gata nyang murni. Hormat ke inong-inong bale yang bibit udip jih kedro. Tema, menyo sidro inong bale na anek atawa cuco. Awak nyan keh nyang pumpun kata beri pengertian bahwa awak nyan wajib jikalon kaum keluarga jih kedro. Dan jibalah budo urung tuha dan nek awak nyan. Sebab, hai nyang lage nyan keh nyang tepemangat ati Allah. Inong bale yang bibit tinggai sidro. Dan hana musidro ureng pi nyang di tempulara gopnyan. Tema ji meharap uba Allah. Uro malam jihnyan sabi mu doa uba Allah. Keji lake tulung. Tema inong bale nyang galak udip memangat-mangat. Ka mati bah ke jihnyan mantong udip. Petruk ke putunyok-putunyoknya uba awaknyan. Mangat awaknyan udip ngon hana mencupa. Tema menyok ureng-ureng nyang hana ji tempulara warih kaum jih. Lebih-lebih keluarga ji kedro. Ureng nyan kaji ingke ubak pe nyang ji iman. Ureng nyang lage nyan. Lebih bruk ni bak ureng nyang hanam iman. Tema, inong bale nyang ji pupunoh carat-carat lage nyo jut teputamong lam daftar inong-inong bale. Umu ji hana kureng ni bak 60 tun. Yuh maca ile tema na sigo ji mengkawin. Menggah sebagai orang inong yang dipubut hai-hai yang jeroh. Lagi misalnya, kaji peraya anak-anak ji dengan get. Galak diterima jame-jame yang mudam di rumah ji. Ji putimang orang-orang beriman. Ditulung orang-orang yang susah udip. Dan dipubut dengan bit-bit pemantong buat yang jeroh. Bek putamong nebak inong-inong balik yang mantong muda. Sabab menyorasa beruhi jih mantong tegatat. Inong nyan jitim mengkawin lom dan jitinggal almasih. Dengan lagi nyan, awak nyan kasalah sabab diingke janji nyan terberi ubak jih nyan. Lom tema, awak nyan jiboh-boh wate dengan cara jitubit tamong lam rumah gop. Dan nyan lebih beruk lom, naku awak nyan jimeruno jipusuna ureng lain. Jiperuh dro ni bak urusan ureng lain. Menancit jipegah hai-hai yang hana patut jipegah. Yang ke sabab ji. Ulun melake mangat ureng inong bale yang mantong-mantong muda. Jime kawin lom. Jime anek dan jiuruh rumah tangga. Mangat jut musuh-musuh getanyo. Hana wate jipu brok-brok nan getanyo. Sabab na inong-inong bale yang kasisat. Jisutot pe yang jikun leroh juhud. Tema, menyo sidra ureng inong Kristen na anggota keluarga yang kajir ke inong bale. Jihnyan mesuti jitulung inong balenyan. Bek jipubiye jemaah yang tanggung jihnyan. Dengan lagenyan, jemaah jitulung inong-inong bale yang bibit hana warih kaum jih. Pemimpin jemaah yang jipubut tugas jih dengan get. Patut diberi penghargaan dua golipat. Yang penting, awaknya yang kaim mukutubah dan jipurunogop. Sabab dalam Alkitab na tertulis lagenyo. Lemo yang tengoh jigilo-gilo gandum, jipelekang anak gandumnya nibak muji, baik ke tepu bekap babah ji. Dan menancit, ureng yang mubut na hak jilake upah ji. Baik ke terimong tuduhan atas sidodro pemimpin jemaah, kecuali menyona jepekong le dua dro saksi atau lebih. Ureng pubut deca, bah ke tersegah dike bamandum jemaah, mengat nyang lain jet termakut. Dike potu Allah, Isa Al-Masih, dan bubena malaikat yang ka terpilih, ulun lake ngan mengharap tat, jet gata setot bamandum putunyok-putunyoknya, ngon hana wasangka atuh so mantong dan hana mudong-dong siblah. Bek kuh tegisa-gisa takubah jaro atuh sidoro ureng guna tebaikat jihnan sebagai pelayan Tuhan. Menyo ureng lain medeca bekeh ruh melawak lam decanan. Jaga keh dro gata mangat tetap glih. Bek le lalo jip ia mantong. Jip keh bacut ia anggu guna ke tutulung kemunyoh gata. Sebab gata kaim tat sakit-sakit. Deca seladum ureng. Tiholom teba bak kantu pengadilan. Kaduh tekalon ngonya tatat. Tema deca ureng lain. Baru keh tetepu. Oh kaluh nyan tema. Menancit dengan but-but nyanjroh. Bagah tat deh tekalon. Dan yang hana deh pih. Hana hasi sabi tusom.